hadisu man ittaba'a nafsahu hawaha. Hawahu. Ah. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Fa arsadahu fi hadzal hadisi ila asabahu ma yaqra'u fala yakun law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin yaqulu qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ai hadza qadarullahi wal wajibu at-taslimu lil qadari. War ridha bihi wa ihtisabu as-sawabi alayhi. Wa qawluhu wa inna law taftahu amala syaitan. Ai lima fiha minat ta'sifi minat ta'assufi. Ta'assufi ala ma fata wa tahassuri walau ma al-qadari. Walau mil qadari. Walau mil qadari. Wadhalika yunafis sabra ar-ridha. Fasabru wajibun wal imanu bil qadari fardun. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la taksau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Qala Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru min al-imani biman tidatir ra'si min al-jasadi. Wa qala Imam Ahmad, la qarallahu as-sabra bi tas'ini. Bi tis'ina mawdi'an min al-Qur'an. Qala Syaikhul Islami wa zakara hadisul babi bi tamamihi. Hadisa maf'ul dari zakara. Ya. Hadisa. Wa zakara hadisal al-babi bi tamamihi thumma qala fi ma'nahu la ta'jaz an ma'murin wa la tadza' min maqdur min maqdurin. Aminan nasi man yajma'u kulla kila kila syarraini. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hirsi 'ala an-nafi'i wal isti'anati billah. Wal amru yaqtadil wujuba wa ila fal istibab. Wa nahaa 'anil 'ajzi wa qala inna Allaha yalumu 'ala al-'ajzi. Wal 'ajizu diddul alladziina hum yamtakhiruna fal amru bisabri wan nahyi 'anil jad'i. Fal amru bisabri wan nahyi ma'tuf ka amr. Ma'tuf ka amr. Fal amru bisabri wan nahyi 'anil jad'i ma'murun bihi. Jaza' itu masdar wazannya fa'al. Jaza' begitu ya. Oh, jaza'. Anil jaza'i ma'murun bihi fi mawadi'a kathiratun. Wadhalika fi mawadi'a kathiratin. Mawadi' wairu munsharif. Ya. Dia majrur. Nah, na'atnya majrur juga. Kathiratin. Baik. Cukup paham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya. Wa qawluhu wa la ta'jazan. Dan janganlah engkau bersikap lemah. Ya, an-nun at-taukid khafifah. Berarti fi'il mudhari'nya mabni. Mabni 'ala al-fath. Fi'il mudhari' itu marfu'. Ya, kapan dia mabni? Ittisalihi bi nun at-taukid khafifatan aw sakilatan. Ya, khafifatan kanat aw sakilatan, apalagi? Ittisalihi bi nun an-niswah. Kalau bersambung dengan tiga nun ini, maka fi'il mudhari' mabni. Kalau bersambung dengan nun niswah, mabni 'ala sukun. Bersambung dengan nun taukid khafifatan aw sakilatan mabni 'ala fa'al. Motor yang biasa itu. Ya, wa nahahu sallallahu alaihi wasallam 'anil ajzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersikap ajis, bersikap lemah. Wa dhammahu, dan beliau mencelanya. Wal ajizu mazmumun syar'an wa aqlan. Yang namanya bersikap lemah itu tercela baik secara syariat maupun secara akal. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan al-qais man dana nafsah, orang yang cerdik ialah orang yang dana, yang dia menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian nanti. Wal ajizu man atba'a nafsah hawa. Ya, dan ajiz, dan ajiz orang yang lemah ialah orang yang memperturutkan ya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan banyak angan-angan. Ya. Baik. Fa arsyadahu fi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis idza asabahu ma yakrahu fala yaqul law anni fa'altu kada la kana kada wa kada. Maka Nabi SAW membimbing dalam hadis ini, apabila maya krohu, maya itu mamausul bimali rofin fa'il dari asobah. Apabila ada sesuatu yang dia benci menimpa dia, ya, maka janganlah dia mengatakan seandainya aku melakukan begini-begini, pak, maka nanti pasti bakal begitu-begitu. Nah, lakin yakul qadarullah wa masya fa'al. Ini ada dua pengucapannya. Boleh pakai masdar qadarullahi. Nah, boleh pakai fi'il qaddarallahu. Berarti lafaz jalalahi fa'il. Qaddarallahu. Boleh pakai masdar qadarullah, takdir Allah. Tapi kalau qaddarallahu, Allah telah mentakdirkan. Ya, yang keliru qadaru dia mubtada, dibacanya apa? Atau dia khobar lah ini. Hadza qadarullah, kan begitu. Dia bacanya fathah qadarullah. Ini keliru. Baik. Ai hadza qadarullah. Nah, itu kan khobar. Ini adalah takdir Allah, wal wajib wa taslimu lil qadari. Yang wajib ialah berserah diri kepada takdir, waridha bihi, meridhoi takdir, wa hisabu tsawabi alaih, dan mengharapkan pahala darinya. Ya. Walau takdir itu buruk bisa dapat pahala. Dapat musibah misalkan, dapat pahala. Dengan sabar, dapat pahala. Menerima, mengimani ini bagian dari takdir, dapat pahala. Kemudian dia doa, Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Ya. Wa qawluhu, dan sabda Nabi, lau taf, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan duhai seandainya, itu akan membuka amal setan. Hai lima pihak minat ta'asub ya ala manfaatan. Ya, karena itu terkandung ada ta'asub. Ta'asub itu apa ya? Kecewa gitulah ya. Kecewa dari apa yang tidak, apa yang telah berlalu. Wa tahassur. Ya, dan juga ada sikap tahassur, penyesalan. Wa laumil qadar, dan ada laum, celaan terhadap takdir. Wa dhalika yunabi sabra wa ridha. Maka ini menafikan kesabaran dan keridhaan kepada takdir. Pas wasabru wajibun wal imanu bil qadari fardun. Nah, padahal bersabar dan mengimani takdir semuanya adalah wajib. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dan tiada suatu bencana yang menimpa engkau di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di kitab, yaitu di Lauhul Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Sesungguhnya itu mudah sekali bagi Allah. Kenapa demikian? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, kenapa demikian? Supaya kamu tidak ya terlalu berduka cita terhadap apa yang terluput dari engkau, dan supaya engkau tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan pada engkau. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal hasad minal jasad. Masya Allah. Ya. Kedudukan sabar dalam iman bagaikan kedudukan kepala dari jasad. Ya, illa annahu la imana liman la sabra lahu. Ya. Dan kata Imam Ahmad mengatakan, enggak ada keimanan bagi orang yang enggak punya kesabaran. Imam Ahmad mengatakan zakarallahu as-sabra, ya Allah menyebutkan tentang kesabaran fi tis'ina maudian min al-Qur'an, di 90 tempat di Al-Qur'an. Masyaallah. Imam Ahmad sampai ngecek begini ya. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala zakarallahu sab'ah manhaji. Qala Syekhul Islam wa dzakara hadis al-babi bi tamamih. Ya. Dan beliau menyebutkan hadis ini lengkap. Ya, summa qala fi makna, kemudian beliau mengatakan makna hadis tadi, la ta'jaz an ma'murin, janganlah engkau sekali-kali lemah terhadap apa yang diperintahkan, wa la tajza min maqdurin, dan jangan mengeluh dari apa yang telah ditakdirkan. Wa minan nas man yajma'u kila syarrain, dan di antara manusia ada yang menggabungkan dua keburukan tadi. Ya. Lemah dari hal yang diperintahkan, ya, mengeluh dari apa yang telah ditakdirkan. Nah, iya dan tidak. Fa amara Nabi, maka Nabi sallallahu memerintahkan bil hirs 'ala nafi', untuk semangat antusias atas hal yang bermanfaat. Ya. Wal isti'anati billah, minta tolong pada Allah, wal amru yaqtadi wujubah. Ya, dan perintah ini konsekuensinya adalah wajib, kata Nabi, ihris. Nah, fil amr. Nah, ini berarti wajib. Wa illa fal mustahab, kalaupun enggak maka al istihbab, anjuranlah. Ya. Wa nahaa 'anil 'ajzi, dan Nabi melarang dari bersikap lemah. Allah ya wa qol innallaha yalumu 'alal 'ajzi. Ya. Ini qolanya siapa ini? Ibnu Taimiyah apa Nabi? Oh, Nabi SAW ya. Ada keterangan diputat kan? Rawahu al-Imam Ahmad. Dan Nabi bersabda, inna allaha yalumu alal ajzi. Allah mencela, ya, dari bersikap lemah. Wal ajiz lidul ladina hum yantasirun. Ya. Sedangkan bersikap lemah adalah kebalikan dari orang-orang yang suka memberikan pertolongan. Fal amru bis sabri wa nahyu anil jaza, maka perintah untuk bersabar, larangan dari mengeluh, ma'murun fi mawadhi'a katsiratin, itu diperintahkan di banyak tempat di Al-Qur'an dan hadis. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, wa dhalika bi anna al-insana baina al-amrayni amrun umira bi fi'lihi. Kalau baina amrayni, boleh amrun, boleh amrin. Bagusnya amrin. Dia kan tabi ke amraini. Ya. Nah, tabi itu. Terus amrin umira bi fi'lihi wa 'alaihi an yaf'alahu wa yahrisu 'alaihi wa yasta'ina wa yasta'in Allah wa la ya'jiza. Wa la ya'jizu. Wa la ya'jizu. Wal amrin usiba bihi min ghairi fi'lihi wa 'alaihi ayasbiru alaihi wala ya'jiza wala yajza wala yajza wala yajza minhu. Walihada qala ba'dul ula ba'dul uqala'i ibnu al-muqaffa'i au ghayruhu wal amru amrani amrun fihi hilatun fala ta'jiz anhu fala ta'jiz anhu wala ta'jiz anhu wa amrun la hilata fihi fala ta'jiz anhu wa hada minhu. Itu bukan ta'jiz lagi, itu jaza, berarti fala ta'jiza. Mau lihat tuh masih ta'jiz lagi. Ta'jiz. Oh, iya. Bisa begitu ya. Belum balik ya, belum. Wala ta'ja wala tajza minhu wa hadha fi jami'il umuri lakin indal mu'mini alladhi fihi khilatun wa ma amara Allahu bihi wa ahabbahu lahu wa inna Allaha lam ya'murhu illa bima fihi khilatun lahu idza la yukallifu idza yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa qad amarahu bikulli khairin lahu fihi khilatun wa ma la khilata fihi huwa ma usiba bihi min ghairi fi'lihi wasmul hasanati wassayyi'ati yatanawalu qismaini. Fal af'alu mithlu qawlihi ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalina wa man ja'a bis sayyi'ati fala tujza illa mithlaha. Huruf ya yujza, ya mudhara'ah. Yujza illa mithlaha. Tadi itu yujza. Salah arti kan? Terus pemislu qawlihi ta'ala in ahsan ih ah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa mithlu qawlihi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wa mithlu qawlihi ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khathiatuhu ila ayatin katsiratin min hadhil jinsi min hadzal jinsi. Wal qismu tsani ma yajri 'ala al-'abdi bi ghairi fi'lihi min minan ni'ami wal masa'ib kama qala ta'ala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wal ayatu qablaha wal ayatu qablaha wal hasanatu fi hatainil ayataini an ni'ami an ni'am wal hasanatu al masaibu wa hadha al hasanatu apa sayyi'atu sayyi'atu an ni'am hasanatu jadi masaib. Antum ngayal apa emang tulisannya di situ? Ya itu kenapa dibaca sasan itu? Coba lagi. Hah? Ya terbalik banget. Orang saya aja baca hasanah. Gimana? Wal hasanatu min hataini min hatainil ataini ayataini an ni'amu wa sayyi'atu al masaibu wa hadha huwa tsani min al qismaini. Baik, cukup. Bahaya diri baca sendiri nih. Hah? Iya. Sayyi'ah jadi hasanah. Kadang bisa ngayal gitu. Ya Allah. Ana tadi wa dzalika li'annal insan baina amrain, ya. Itu ya. Yang demikian karena manusia itu di antara dua, ya. Dua hal. Amrin umira. Dua perintah, yaitu perintah yang dia diperintahkan bipilihi untuk melakukannya fa'alaihi ayyaf'alah, maka dia mesti melakukan, ya ini kan. Kemudian ya wa yahrisu alaihi, dan dia mesti semangat, antusias, wa ista'ina Allah, dan dia mesti ya berminta tolong pada wala ta'jiz, dan jangan dia bersikap lemah. Wa amrin dan perintah usiba bihi min ghairi fi'li. Ya. Dan juga ada perintah di sini, ya, yang dia di sini menimpa diri dia atau perkara yang menimpa diri dia tanpa usaha darinya. Ya. Fa alai yasbiru alai, mesti dia bersabar, wala yajza' minhu, wala yajza' minhu. Jangan dia mengeluh. Oleh hada qala ba'dul uqala, oleh karena itu sebagian uqala, para ulama di sini maksudnya, ulama hikmah, ya, Ibnul Muqaffa, ya, dan selainnya mengatakan al umuru amran. Ya, kata beliau bahwa perkara-perkara itu ada dua hal aja. Amrun fihi hilatun fala ta'jiz anhu wa amrun la hilata fihi fala tajza' minhu. Ya. Yaitu perkara yang di dalamnya ada hilah, kemampuan untuk ngeles gitu, maka jangan kamu bersikap lemah, kemampuan untuk berusaha. Kemudian perkara yang tidak ada bisa ngeles di situ, tidak ada kemampuan untuk berusaha di dalamnya, jangan kamu mengeluh, ya, jangan kamu mengeluh. Nah, wahada fi jamil umur, ini di segala hal. Lakin indal mu'min, namun ya seorang mu'min itu ya alladhi fihi hilatun huwa ma amara Allah bih, yang di situ ada kemampuan untuk berusaha Ya, itulah apa yang Allah perintahkan. Wa ahabbalahu, dan yang Allah cintai. Fa innallaha lam ya'murhu illa bima fihi hilatun lah. Ya, karena Allah tidaklah memerintahkan kecuali di situ ada jalan untuk berusaha melakukan apa yang diperintahkan tadi. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Waqad amarahu bi kulli khairin, Allah telah memerintahkannya dengan segala kebaikan. Lahu fihi hilatun, yang di situ terdapat jalan untuk berusaha. Wa ma la hilata bihi fa huwa lahu ma usiba bihi min ghairi fi'li. Dan perkara yang tidak ada hilah di situ, kita tidak bisa menghindar di situ, adalah perkara yang menimpa tanpa usaha dia, tanpa dari perbuatan dia. Ya, wasmul hasanati wasayiat yatanawalu qismain. Sedang kebaikan keburukan itu mencakup dua hal. Fal af'al mislu qaulihi ta'ala. Pertama, perbuatan-perbuatan. Ya, semisal firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang membawa amal kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Waman jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan siapa yang membawa perbuatan yang buruk, dia tidak dibalas melainkan yang sama dengannya. Satu aja. Dan juga firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu untuk diri kalian sendiri. Wa wa mislu qawli ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang serupa. Ya. Ila ayatin katsiratin, dan mana lagi? Wa mislu qawli ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiatuh. Ya. Bukan demikian, yang benar adalah barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya. Ya. Tai wa hatat bihi khati'atuhu. Khati'ah dia, dosa dia itu meliputi dia, menguasai dia. Ila ayatin katsiratin, dan ayat-ayat yang lain yang banyak, min hada al-jinsi, dan jenis ini Allah wa'ala. Wal qismu tsani. Ya, bagian yang kedua, ma yajri 'alal 'abdi bi ghairi fi'lih. Yang berlaku pada hamba yang bukan dari perbuatan dia. Minan ni'am wal masa'ib, apakah berupa nikmat-nikmat atau musibah-musibah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin fala faminallah. Kebaikan apapun yang menimpa engkau, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Maka apa keburukan apa saja yang menimpa kau, itu dari dirimu sendiri. Bukan maksudnya kita yang menciptakan keburukan, enggak, Allah telah takdirkan. Tetapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ya, dinisbatkan kepada kita karena kita punya kemampuan, punya iradah. Maka kita yang melakukan dengan pilihan kita, maka keburukan dinisbatkan kepada kita. Gitu. Walaupun secara takdir kauni memang Allah telah kehendaki, telah ciptakan. Ini kauni. Nah, paham ya? Kita bicara takdir, ada syar'i, ada kauni. Kalau syar'i berarti Allah mengendaki kita berbuat baik, melarang kita berbuat buruk. Tapi takdir kauni, Allah mengendaki kita berbuat buruk. Nah, ini yang enggak dipahami oleh Jabriyah maupun oleh ya Qadariyah. Baik ya, saya pernah membahas hal ini, masalah iradah, diprotes sama ikhwah pengajian, jenggotan cingkrang. Nah, karena dia enggak pernah belajar tahsil akidah, cuman pemahaman zaman dia dahulu, kemudian ngaji-ngaji yang enggak jelas ngajinya apa, diprotes di Qadariyah betulan ternyata. Masa perbuatan buruk dari kita berdalil dengan ucapan penceramah yang benar dari saya yang keliru dari yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri, itu gimana kayak gitu? Dia nggak paham kau ini dan syar'i. Nah, ini karena nggak belajar akidah secara rinci ya, runut. Nah, ini bahaya sekali. Ya, padahal kalau diikutin pelajaran, nggak usah pelajaran kita, pelajaran ustaz dia aja lah, wasitiah, dia akan tahu. Gitu. Nah, ini bahaya nih kalau nggak belajar runut bab ini. Ya, mana lagi tadi? Ya, wasai'ah al-masa'ib. Ya. Dan berbagai keburukan adalah berbagai musibah. Hada huwasani minal kismain. Ini yang kedua dari dua jenis ini. Nah, terus wa'adhunu syekhul Islam. Asqatahu. Kuncinya di sini. Nah, jadi kalau telah bertobat, boleh berdalil ini sebagai musibah dari maksiat, dari pokoknya segala macam penyimpangan maksiat yang kita telah bertobat itu boleh kita berhujah dengan takdir bahwa itu adalah musibah. Begitu. Tapi yang belum ditobati nggak boleh berdalil dengan takdir ini musibah. Begitu ya. Paham ya. Terus lanjut. Ini kata kuncinya ini. Ya. Kota apa bina nanti. Terus. Taib ini dia, ya. Nih terus. Walayyuzu kau bertaibi bidimakinasi indah. Kalau agama tu berurukan ini, Rasulullah Taala, katakan mana hadal hadis syarif usulan agamatan dan usul iman. Ahadha an Allah subhanahu mausuful bil mahabbati, wa anhu yuhibbu hakikatan. Batani annahu yuhibbu muqtada asma'ihi wa sifatihi wa ma yuwafiquha bahwa al-qawiyu yuhibbu al-mu'mina al-qawiyya wa huwa witrun yuhibbu al-witra wa jamilun yuhibbu al-jamala wa alimun yuhibbu al-ulama'a wa nadhibun yuhibbu al-nawafata wa mu'minun yuhibbu al-mu'minina wa muhsinun yuhibbu al-muhsinina wa sabirun yuhibbu al-sabirina syakirin wa syakirin. Wa minha anna mahabbatahu lil mu'minina tatafaddu. Fa yuhibbu ba'dhum akthara min ba'dhin. Wa minha anna sa'adata al-insani fi hirsihi 'ala ma yanfa'uhu bi ma'ashihi wa ma'adihi. Wa al-hirsu huwa badrun al-juhdi wasti kan itu matur ke badlu. Wasti rogul wasi. Wusi. Baiklah saudara para melayan tadi lebih alharisu dan akhir suhu mahmudan. Maka mahu kuru di majmuhi hadai di awal ini hanya puna harisan, hanya puna akhir suhu ada melayan tadi lebih. Baik hirsun ala ma la yanfa'uhu aw fi'lu ma yanfa'uhu bi ghairi hirsin fatahu min al-kamali bi qadari ma fatahu min dhalika fal khayru kulluhu fi al-hirsi ala ma yanfa'uhu. Nah. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa adhunnu Syekh al-Islam, ya, dan aku mengira bahwa Syekh al-Islam rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah, ya, zakarahu menyebutkan tentang hal ini fi hadal maudi, ya, di poin ini kagairi seperti yang lainnya la'allahu la'alla nasikha asqatahu, ya, akan tetapi barangkali an-nasikh asqatahu wallahu alam. Kan tapi barangkali diabaikan oleh orang yang mencatatnya. Yang mencatat yang nasikh yang menghapus ini asqatahu, menggugurkannya. Jadi barangkali diabaikan oleh orang yang mencatatnya. Wallahu alam. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, "Fainal insan laisa ma'muran ayyanzura ila al-qadar." Manusia itu enggak diperintahkan untuk melihat, menoleh kepada apa yang telah ditakdirkan. Indama yu'mar bihi minal af'al, ketika dia diperintahkan ya untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan. Lakin indama yajri alai minal masa'ib, namun ketika terjadi berbagai musibah yang menimpa dia, allati la hilata lahu, yang dia tidak bisa menghindar di situ, bidafiha, untuk mencegahnya, fama asabaka bi fi'lil adamiyyin, ya. Dan apa saja yang menimpa engkau dari perbuatan manusia, ya, yang disebabkan oleh perbuatan anak Adam atau yang lainnya, aw bi ghairi fi'lihim, fasbir 'alaihi, maka bersabarlah. Warda, ridolah. Wasallim, dan berserah dirilah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Apa saja musibah, dari berbagai musibah yang menimpa itu dengan izin dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Oleh hada qala Adam li Musa. Ini kisah perdebatan Adam dan Musa, dan Musa kalah di sini. Di akhirat kelak. Ya, Adam berkata kepada Musa ketika Musa ya mengatakan, ya, wahai Adam, gara-gara kamu lah ini kita jadi keluar dari surga, kurang lebih begitu. Ya, kata Adam apa? Atalamuni ala amrin qaddarallahu alayya qabla an akhluqa bi ardina sanatan. Ya, apakah engkau mencela aku atas perkara yang Allah telah takdirkan terhadapku? Ya, yang telah Allah takdirkan terhadapku 40 tahun sebelum aku diciptakan. 40 tahun sebelum aku diciptakan. Nah, ulu alam ya. Kita enggak tahu kapan Adam diciptakan ya. Tapi yang jelas takdir semuanya makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardha bi 50.000 sanah. Ya, Allah menciptakan takdir seluruh makhluk, mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Fahajja Adam Musa. Maka Adam di sini menghujjah, ya, mengalahkan Musa. Lianna Musa qala la lima akhrajtana ana wa nafsaka minal jannah? Kenapa engkau keluarkan kami dan dirimu sendiri dari surga? Fala ma huwa lal musibah, maka Musa mencela Adam atas musibah, dinamakan musibah. Ini dinamakan musibah. Padahal kan di situ lantaran ada pelanggaran dari Adam dan istrinya ya. Tapi dinamakan di situ sebagai apa? Musibah. Ya, musibah. Allati hasalat bisababi fi'lih, yang terjadi dengan sebab perbuatannya. La li ajli kauni hadan bad. Ya. Bukan karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa. Wa ma kaunu li ajli jambi. Adapun ya. Ya. Perbuatan Adam itu disebut sebagai dosa kama yadunnu atwa'ifu minan nas, sebagaimana disangka oleh sebagian sekelompok orang. Falaisa muradan bil hadis, bukan itu maksud dari hadis ini. Ya. Fa inna Adama, karena Adam alaihi salam kana khattaba min adzambi. Beliau telah bertobat dari dosa. Wa ta'ifu min adzambi kama la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosa seperti enggak punya dosa. Wala yajuzu zulmu ta'ibi biittifaqin nas intaha. Dan tidak boleh mencela orang yang telah bertobat berdasarkan kesepakatan manusia. Nah, jadi maksiat yang dahulu dilakukan dan telah bertobat darinya, maka dianggap sebagai musibah. Tapi maksiat yang belum bertobat darinya enggak boleh berhujah, itu adalah musibah. Paham sini ya? Ya. Qala al-Alama Ibnu Qayyim mengatakan, "Fatadammana hadzal hadis asy-syarif," maka hadis yang mulia ini mengandung usulan azimatan. Ya, usul, pondasi-pondasi yang agung min usul iman, dari berbagai pondasi iman. Salah satunya Allah Ta'ala mausufun bil mahabbah. Salah satunya Allah disifati dengan sifat cinta. Wa annahu yuhibbu haqiqatan, bahwa Allah mencintai ya, berdasarkan hakikat, bukan berdasarkan majas sebagaimana yang disangka kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, as-sani annahu yuhibbu muqtada asmaihi wa sifatih. Yang kedua, Allah mencintai semua, mencintai sesuai dengan asma dan sifatnya. Ya, wa ma yuwafiquha, dan yang sejalan dengannya, maka dia adalah al-qawi, wa yuhibbul mu'min al-qawi. Maka Allah yang maha kuat mencintai mu'min yang kuat. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, ya, maka Allah mencintai witir. Wa jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Wa alimun, Allah maha berilmu, yuhibbul ulama, mencintai orang-orang berilmu. Wa nadhibun, yuhibbun nadhafah. Ya, dan Allah maha bersih dan mencintai, ya, kebersihan. Ini banyak ya dalam berbagai riwayat ya. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, itu kan. Apalagi? At-tuhur satrul iman. Kalau yang tadi jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal, itu jelas ya dalam hadis. Ya, apa namanya? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kalau hadis witir jelas ya. Alimun yuhibbul ulama, ini juga jelas. Ya, innallaha ya innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ya. Apalagi ayatnya? Banyak ya di sini ya. Wa man salaka tariqan yastamisu fihi ilman, itu kan sampai disebutkan ya dalam hadis, apa namanya? Banyaklah yang seperti ini. Wa mu'min yuhibbul mu'minina. Ya. Kemudian dia Allah, di antara nama Allah adalah mukmin. Ya. Wa yuhibbul mu'minina. Dia maha beriman dan mencintai orang-orang yang beriman. Ini apa nasnya nih? Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul al-azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya. Banyak ya, innallaha ma'al mu'minin. Summa yunajji rusuluna walladzina amanu, gitu kan. Wakadzalika nunjil mu'minin. Wa muhsinun yuhibbul muhsinina. Allah maha muhsin, berbuat baik. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Fa idza fa'altum fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu ad-dhabha. Nah, itu. Wasabirun yuhibbus sabirin. Allah maha sabar, mencintai ya orang-orang yang sabar. Ya, jelas ya. Muhsin, apa namanya? Banyak ayatnya ini yang tentang sabar ya. Innallaha masabirin, gitu kan. Ya, wasyakirun yuhibbus syakira, syakirin. Allah maha syukur, pemberi pembalasan, dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Ya, fa innallaha syakirun alim, wallahu yashkuru, wallahu syakurun alim. Mencintai orang sabar, jelas ya. Wa sayajziyallahu syakirin, ya, wa sanajzi syakirin. Banyak ayat itu. Dan kita diperintahkan untuk bersyukur. Di antaranya anna mahabbatahu lil mu'minin tatafadalu. Ya, bahwa kecintaan Allah kepada kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Wa yuhibbu ba'dhum aktsar min ba'dihim, aktsara min ba'dihim. Allah mencintai sebagian mereka, sebagian kaum mukminin, yang melebihi sebagian yang lain. Wa minha, di antaranya anna sa'adatal insan fi hirsihi ala ma yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kalau disebut ma'ash, ma'at, berarti dunia akhirat. Kalau ma'ash, ma'at. Bahwa kebahagiaan seseorang, ya, fihir sihi ala mayanfah, itu terletak pada apa? Kebahagiaan seseorang terletak pada kesungguhan dia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Sedangkan hirs, semangat itu apa sih? Antusias, wabadul juhdi, itu mengerahkan segenap kemampuan, wastifrahul wus'i, sama ini, mengerahkan segala potensi yang ada di diri kita. Fa idza sadafa mayantafi'u bihi al-harisu kana hirsuhu mahmur. Ya, jika kesungguhan itu bertemu dengan apa yang berguna bagi orang-orang yang melakukannya, maka kesungguhan itu merupakan perbuatan yang terpuji. Wa kamaluhu kulluhu fil majmu'i hadainil amrain. Maka ya kesempurnaannya itu terletak semua terletak pada terpadunya kedua hal ini. Berkumpul dua hal ini. Ayakuna harisan wa yakuna hirsu wa la mayantafi'u bih. Dia mesti menjadi orang yang antusias, semangat dan antusiasnya itu pada hal-hal yang bermanfaat untuk dia. Fa in harisa ala ma la yanfa au fi'li ma yanfa bi ghairi hirsin fa atahu min al-kamal bi qadri ma fatahu min dhalik. Ya. Jika kesungguhan dia itu untuk masalah yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu yang tanpa ada kesungguhan, maka dia tidak memperoleh kesempurnaan sesuai dengan tidak terpenuhinya kedua hal tersebut. Ya, wal khair kulluhu, maka kebaikan semuanya fil hirs ala ma yanfa. Itu terletak pada kesungguhan dalam hal-hal yang bermanfaat. Sampai sini. Ya? Nah, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. فلما كان فسر الإنسان وفكره إنما هو بمعونة الله ومسيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام nanti mudah itu maqamu kedudukan ia karena budu ia karena stai Fa inna hirsahu ala ma yanfa'uhu ibadatun lillahi ta'ala wa la yatimu illa bima'unatihi fa amarahu an ya'budahu wa an yasta'ina bihi fal harisu ala ma yanfa'uhu al-musta'inu billahi diddul ajizi fahada irsyadu lahu qabla wuku'il makduri ila ma huwa min a'dami asbabi usulihi wa huwa al-hirsu alaihi ma'al isti'anati biman azamatun biman azamatul umuri biyadihi wa masdaruha bimasdariha minhu wa mawar biha ilaihi wa in fatahu ma lam yuqaddir lahu wa maradduha ilaihi terus wa in fatahu ma lam yuqaddir lahu wa lahu halatani ajzin falahu halatani ajna ajzun ajzun wa huwa iftahu amali syaitani fayulkihi al-ajzu ila law wala faidata fi lawha huna bal hiya iftahu lawmi wal-ajzi wal-safati wal asafi wal husni fadhalika kulluhu min amali syaitani fa nahahu sallallahu alaihi wasallam an iftitahi amalihi bi hadzal iftitahi wa amarahu bil halati saniyati wahia an-nadharu ila al-qadri wa mulahadatuhu wa annahu law quddira law lam yafutu wa lam yaghlibhu alayhi ahadun wa lam yabqa lahu ahuna anfa'u min syuhudil qadari qadari min syuhudil qadari wa masyiati ar-rabbi an-nafidati allati tujibu wujudal maqduri wa in intafat in imtana'a wujuduhu. Walihada qala ma in ghalabaka amara fala taqul law anni fa'alta. Law anni fa'altu. Law anni fa'altu kada likana kada wa kada. Lakana kada. Walakin qul qadarullahu wa ma syaa'a fa'ala. Qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Fa arsyadahu ila ma yanfa'uhu fil khalataini. Halati usuri makhlubihi wa halati fawatihi. Walihada kana hada al-hadisu mimma la yastagni anhu al-abdu abadan, bal huwa ashaddu daruratin ilayhi. Wahuwa yatadammanu isbatul qadari wal kasbi wal ikhtiyari wal qiyami bil ubudiyati zahiran wa batinan bi halatai usulil karena mudhaf di hadaf nun ya enggak ada. Nah, terus fi'lati usulil mahrumi wa adamihi wa billahi taufiqi wa billahi taufiqi at-taufiqu entah. Baik, nanti 57 kita nyambung ya, karena bab 57 ini pendek. Nah, ini tanggung habis ini bab 57, Pak Yusuf yang baca nanti. Bab 57. 57 kependek kan? Dan biar pertemuan berikutnya udah bab 58. Ya. Dari mana tadi Syekh Marwan baca ya? Wala makan akhir sul insan wa fi'lu, maka tatkala kesungguhan dan perbuatan manusia tadi innama huwa bi ma'unatillah, itu pada dasarnya hanyalah dengan pertolongan Allah Ta'ala wa masyiatihi dan kehendak Allah wa taufiqihi, taufik dari Allah, maka amarahu ayyastaina billahi liyajtami'alah. Maka Allah memerintahkan manusia tadi untuk mengumpulkan hal tadi agar terpadu pada dirinya maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat ini disyarah oleh Ibn Qayyim jadi kitab besar. Nah, apa? Madarijus Salikin. Cuma syarat dari ayat ia karena berdua ia karena setai. Ya, fa inna hirsahu ala ma yanfa'u ibadatunillah. Karena antusias hamba atas hal-hal yang bermanfaat itu ibadah pada Allah. Wala yatimu illa bima'unatih. Namun itu enggak sempurna kecuali dengan pertolongan Allah. Fa amara wa ya budah. Wa yasta'in bih. Maka Allah perintahkan si hamba untuk beribadah padanya dan memohon pertolongan kepadanya. Wal haris ala ma yanfa'uhu al-musta'inu billah. Ya. Baik, maka orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dia, ya, dan dia juga memohon pertolongan pada Allah, adalah kebalikan dari orang yang lemah. Ya, kebalikannya. Tidul ajiz, walihada irsyadun. Fahada irsyadun, maka di sini adalah bimbingan dari Allah lahu kepadanya qabla wuqu'il maqdur, sebelum terjadinya apa yang telah ditakdirkan. Ila ma huwa min a'zami asbabi usuli. Ya, untuk melakukan upaya maksimal ya dari apa yang akan didapatkan. Ya. Wa huwa al-hirs, yaitu antusias alaih ma'al isti'anah, disertai dengan permohonan pertolongan dari Allah kepada Allah biman azimmahu al-umuru biyadih. Ya. Dengan segala urusan yang berada di tangan Allah. Wa masdaruha minhu, yang bersumber darinya. Wa maradduha ilaih, kembalinya juga kepadanya. Fa in fatahu ma lam yuqaddar, kalau dia tidak mendapatkan apa-apa yang tidak ditakdirkan, falahu ya, falahu halatan. Maka bagi dia cuma ada dua kondisi aja. Ajzun, bisa jadi dia lemah, wa hiya miftahu aman syaitan, itulah kunci. Ya. Amal-amal setan fayulkihi al-ajizu ila lau, maka sikap lemah tadi itu akan melemparkan dia, ya, atau akan membisikkan dia kepada kalimat seandainya yang la faedah tapi lau, yang enggak ada faedah pada ucapan lau, seandainya hauna di sini. Bal hiya miftahul laum wal ajz wasakhat wal asaf wal huzni, bahkan ucapan seandainya itu hanyalah kunci pembuka untuk celaan, untuk bersikap lemah, sakhat, murka terhadap takdir, ya, asaf, ya, kecewa, sedih, ya, wal huzn, sama ini sedih. Wa dzalika kulluhu min amali syaitan, ini semuanya adalah amal syaitan. Panahahu, maka Nabi SAW melarangnya aniftitahi amalihi, untuk membuka amal-amal setan bihadal iftitah, dengan pembuka-pembuka ini. Wa amarahu bil halati tsaniyah, dan Nabi memerintahkan untuk kondisi yang kedua. Wa hiya an-nadhar ilal qadar wa mulahadatuhu, yaitu dengan memperhatikan, melihat kepada takdir, ya, dan memperhatikannya. Wa annahu law qaddira lah lam yafutku, bahwasanya jika itu ditakdirkan kepadanya tidak akan terluput, dia pasti kena. Walam yaghlib alaihi ahadun, ya, pasti kena, dan tidak ada yang seorang pun yang bisa mengalahkan darinya, ngalahin takdir. Walam yabqa lahu hauna anfa'u min syuhudil qadar, maka enggak ada yang berlebih, ya, walam yabqa, ya, maka enggak ada yang tersisa lagi di sini. Di sini yang lebih bermanfaat daripada syuhudul qadar, ya, yaitu daripada syuhud. Ya udah, kita mempersaksikan takdir. Wa masyiati rabbi al-nafidah, dan kita mempersaksikan, ya, menerima bagaimana kehendak Allah yang telah berlaku. Alat itu jibu wujud al-makdud, yang mengharuskan pasti terjadinya apa yang ditakdirkan. Fa in intafat imtana'a wujuduh, ya, baik. Nah, jika intafat, jika dinafikan hal itu, maka tercegahlah keberadaan. Kalau takdir kehendak Allah tidak mengendaki, ya tidak terjadi. Walihada qal wa fa in ghalabaka amrun fala taqul, apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, maksudnya di sini jangan kau ucapkan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, seandainya saya melakukan begini begitu pasti begini begitu. Ya, qul, katakanlah qadarullah wa masyafa'ah, ini adalah takdir Allah dan apa yang telah Allah takdirkan, ya, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Fa arsyadahu ila ma yanfa'u fil halatain, maka Nabi SAW membimbing seseorang untuk kepada hal yang bermanfaat bagi dia di dua kondisi ini. Halati husuli matlubih, kondisi ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan. Wa halati fawatihi, dan kondisi yang ketika dia tidak dapat mendapatkan apa yang diinginkan. Walihada kana hadal hadis, oleh karena itu hadis ini mimma la yastaghni inda anhu al-abdu abada. Ya, hadis ini termasuk hadis yang selalu dibutuhkan oleh seseorang selamanya. Bal huwa asyaddu daruratan ilaih, bahkan hadis ini sangat-sangat dibutuhkan oleh hamba. Wa huwa yatadammanu isbat al-qadar, hadis ini mengandung penetapan takdir, wal kasbi, adanya usaha, wal ikhtiar, pilihan, wal qiyama bil quyu bil ubudiyah, melakukan peribadatan zahiran wa batinan ila lahir batin fi halatai, kalau di saya. Oh, diantum apa? Fi halati husulil matlub, ketika mendapatkan apa yang diminta, apa yang dicari, wa adamihi, dan tidak mendapatkannya. Wabillahi taufik, intah. Baik, masuk ke bab 57, ya, an-nahyu anisabbirih, ya, larangan dari mencela angin, ya. Justru diajarkan oleh Nabi apabila melihat sesuatu yang enggak menyenangkan, ketika angin tertiup, apa doanya, ya, baik. Dan ketika angin puting beliung dan semisalnya, itu dia bergerak karena perintah Allah. Kalau kita cela angin itu berarti kita mencela yang memerintahkannya, itu Allah Tabaraka Taala. Ya, terkadang angin itu diperintahkan untuk berupa kebaikan atau keburukan. Taib, taib, tafadhal Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن السب، باب النهي، باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تقرؤون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Baik, ini dulu dari Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, ya, la tasubbur riha, janganlah kalian mencaci angin. Ya, apabila kalian melihat sesuatu yang enggak menyenangkan dari angin, ucapkan: Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami mohon kebaikan pada Engkau ya Allah, ya, dari angin ini. Wa khairi ma fiha. Ya. Dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi, kami berlindung pada Engkau dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang terkandung di dalamnya. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan apa yang diperintahkan padanya. Ini sahih Tirmidzi. Terus syarah. Syarhun bi annaha innama tuhibbu an ijadillah tahubbu an ijadillah ta'ala wa khalqihi laha wa amrihi li annahu wal ladhi aujadaha wa amaraha wa masabbatuha wa Allah subhanahu kama taqaddama min nahyi an sidr ansab Yushbihu. Perhatikan sini. Li'annaha tahubbu an ijadillah. Ya. Karena bertiupnya angin itu disebabkan oleh perintah Allah Ta'ala wa khalqih. Ya, dan dia diciptakan ciptaan Allah. Wa amrih, Allah perintahkan. Itu perintah Allah. Li'annahu waladhi aujadaha, karena Allah lah yang menciptakannya, wa amara memerintahkannya. Maka berarti kalau mencelaknya, masa batinil fa'il. Ya, berarti sama saja mencaci yang melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terbaru dalam larangan terkait sabidhar, mencela masa. Allah yang menciptakan masa. Wa hadha yushbihu, yang ini serupa dengan. Terus wala yaf'alu illa ahlil jahli. Hah? Ahlu. Kan enggak, belum ada fa'il dari yaf'al, berarti ini mustasna mufarraq. Wala yaf'alu illa ahlul jahli billahi wa dini wa bima syar'ihi wa bima syara'ahu li ibadihi. Baik, dan wa ma yaf'aluhu, tidak ada yang melakukan ini mencela angin kecuali orang bodoh terhadap Allah dan agamanya dan terhadap apa yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya. Terus wa naha sallallahu alaihi wasallam ahlal imani amma yaqulu ahlul jahli Wal jafai. Nah, Nabi SAW melarang orang beriman untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang bodoh dan orang-orang yang lancang ini. Ya, terus wa arsyaduhum ila ma yuhibbu ay yuqala 'inda hububir riyahi hububi. Iya. Hububir riyahi fa qala idza ra'aytum ma taqawuna faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, ya'ni idza ra'aytum ma taqawuna min ar-rihi idza habbat fa farji'u ila rabbikum bitawhid. Baik. Ini dulu ya. Dampak maka Nabi membimbing mereka ila ma yuhibbu, kepada hal yang Allah cintai, atau dikatakan ketika hubu berih, ya, ketika bertiupnya angin, ya, ada angin gitu Nabi ucapkan, ya, Kalau angin bertiup, apabila kalian melihat yang tidak menyenangkan dari angin, ucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi. Allah, kami mohon kebaikan pada Engkau ya Allah dari angin ini, wa khairi ma fiha. Kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bih. Kebaikan apa yang diperintahkan padanya. Yakni idza ra'aitum ma takrahuna min ar-rih. Itu jika kalian melihat angin yang kalian enggak sukai. Ya idza habbat, ya. Kalau angin itu bertiup, farji'u ila rabbikum, kembalilah pada Rabb kalian bitauhid dengan mentauhidkannya. Terus wa qulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Wa fi hadha ubudiyatillahi ubudiyatun wa fi hadha ubudiyatun lillahi wa ta'atun lahu wa li rasulihi wastidfa'un lishururi bihi wa ta'arrudu wa ta'arrudun li fadlihi wa ni'amatihi. Tadi dalam doa tadi itu ada ubudiyah pada Allah, ketaatan pada Rasulullah. Ya, dan juga permohonan penolakan keburukan-keburukan yang datang kepadanya. Wa ta'arrudun. Ya. Dan juga adanya ta'arud. Ta'arud di sini maknanya apa di sini? Rojak, ya, harapan akan karunia dan nikmat Allah. Terus wa hadhihi halu ahli tauhid wal iman. Nah, inilah kondisi ahli tauhid dan orang-orang beriman. Terus khilafan li hali ahli fusuki wal isyani. Ini berbeda dengan kondisi ahli fusuk, orang-orang fasik dan orang-orang yang bermaksiat. Terus alladzina hurimu. Alladzina hurimu zauqa. Zauqa ta'mi tauhid. Ta'mi tauhid alladzi huwa haqiqatul iman. Orang-orang fujur dan orang-orang ahlul isyan ini, orang durjana ini, orang fasik ini, mereka yang hurimu, mereka tercegah, ya, zauq dari merasakan ta'mal iman, ya. Merasakan apa ya, ta'mal iman, aroma iman lah, alladhi huwa hakikatul iman, yang apa aroma tauhid, kenikmatan tauhid, yang itu adalah hakikat keimanan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.